Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita tidak sia-sia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai bertanggung jawab atas amalan-amalan kita di dunia ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, dan apakah kalian juga menyangka bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Ini menegaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini tidak sia-sia, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Akan tetapi ada hikmah, ada tujuan, yaitu dijelaskan dalam ayat yang lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Ini tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita hidup di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak sia-sia menciptakan manusia ini untuk ibadah kepada Allah, artinya untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka kita harus memperhatikan, sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal, hendaklah kita menanyakan, apakah ucapan yang saya ucapkan ini dicintai atau diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Demikian juga perbuatan yang kita lakukan, apakah perbuatan yang kita lakukan ini, yang akan kita lakukan ini, itu dicintai atau diridhai oleh Allah atau tidak. Ingat, hendaklah ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan itu dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah tujuan Allah menciptakan kita, untuk ibadah kepadanya, untuk beramal soleh. Dan dunia ini demikian keadaannya, yaitu tempat untuk beramal soleh. Mungkin yang depan bisa ini, yang ini masih kosong bisa diisi, biar yang belakang bisa masuk. Jadi ya akhwah, kita di dunia ini untuk beramal soleh, untuk ibadah, melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak, yang dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Ini jangan sampai lepas dari tujuan hidup kita ini di dunia ini. Dan Juga Allah tegaskan dalam ayat tersebut, jangan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini juga menegaskan bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, setelah meninggalkan dunia ini. Dan dunia pasti akan kita tinggalkan dan kita pasti menuju alam akhirat. Ini perlu diingat bahwasanya kita pasti meninggalkan dunia dan kita pasti akan menuju kepada akhirat. Masing-masing kita siap tidak siap pasti akan kita tinggalkan dunia ini. Siap tidak siap pasti kita akan menuju kepada akhirat. Maka yang harus kita ketahui, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwasanya dunia itu darul amal, tempat untuk beramal, tempat untuk beribadah. Dan akhirat itu darul hisab wal jaza. Ingat, dunia tempat untuk beramal. Adapun akhirat itu tempat untuk diperhitungkan amalan-amalan dan diberi balasan amalan-amalan tersebut. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan itu baik, maka dibalas dengan kebaikan, bahkan dilipat gandakan kebaikan tersebut. Dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak, yang hanya Allah mengetahuinya. Ya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini, di dunia ini. Ya, untuk beramal soleh. Ya. Karena dunia tempat beramal. Orang yang beramal soleh, dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Orang yang beramal jelek, dia juga akan memetik buahnya nanti di akhirat. Ya. Tergantung amalan apa yang kita tanam di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat tersebut supaya kita senantiasa berbekal untuk menuju akhirat, ya. Dan awal akhirat itu adalah kematian, ya. Dan awal akhirat itu adalah kematian. Seseorang sebelum meninggal dia hidup di dunia, maka kewajiban bagi dia adalah beribadah kepada Allah, beramal soleh. Dan nanti di akhirat dia akan memetik hasilnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat ini supaya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan supaya kita bersiap-siap menuju akhirat. Dan ini sering diingatkannya. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul hisab wal jaza. Dunia itu tempat untuk beramal. Kalau beramal soleh, ya nanti balasannya balasan amalan soleh yang dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dia beramal amalan buruk, ya nanti mendapatkan balasan yang setimpal dengan keburukannya, ya. Di akhirat nanti balasannya di akhirat. Adapun dunia darul amal, tempat untuk beramal. Kalau seandainya dunia, ya, terkadang seorang mendapatkan balasan atas amalannya, kadang mendapatkan balasan, maka balasan itu sebetulnya tidak ada artinya jika dibandingkan nanti dengan balasan yang ada di akhirat. Ya. Terkadang manusia di dunia ini melakukan satu amalan soleh, dia mendapatkan balasan atas amalan soleh dia ini di dunia. Tapi balasan itu sebetulnya bukan balasan yang hakiki. Balasan yang hakiki, ya balasan yang sebenarnya nanti di akhirat. Seorang beramal maksiat, melakukan maksiat, kadang diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan didatangkan musibah, didatangkan bencana, dia datangkan malapetaka dengan maksiat yang dilakukan itu. Maka balasan itu bukan balasan yang hakiki di dunia ini. Karena dunia ini bukan darul jaza. Dunia ini darul amal. bukan tempatnya untuk menuai balasan-balasan, tidak. Ini perlu diperhatikan. Orang yang bermaksiat diberi balasan langsung, mendapatkan siksa, mendapatkan adab. Tapi balasan itu ringan masih dibandingkan nanti balasan yang ada di akhiratnya. Ingat, dunia darul amal, bukan darul jaza. Dalam artian balasan yang hakiki. Demikian juga kita harus memahami juga bahwasanya akhirat itu adalah darul hisab wal jaza, tempat untuk diperhitungkan balasan amalan-amalan, dan juga dia di akhirat nanti tempat untuk dibalasnya amalan-amalan. Di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Akhirat itu artinya ketika seorang sudah mau meninggal dunia, itu dia mengalami akhirat nanti sudah. Awal mulanya dengan meninggalnya dia atau terjadinya kiamat. Nah, ini yang harus kita fahami. Sekali lagi, dunia adalah darul amal, tempat untuk beramal, dan akhirat itulah adalah darul hisab wal jaza. Jangan sampai kita, ya ikhwah, di dunia ini kita subhanallah lupa dengan hal ini. Lupa untuk beramal, kurang semangat dalam beramal, malas-malasan dalam beramal, nyesal nanti kita, bahkan tidak mau beramal soleh, nyesal nanti, sebagaimana penyesalan orang-orang kafir, orang kafir ketika mereka itu mau meninggal, dan ini sering anda sebutkan, maka mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ketika meninggal orang kafir itu dia mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan amalan soleh tersebut. Ini sebagai penyesalan orang-orang kafir. Yang dia subhanallah. Ketika hidup di dunia, dia sama sekali tidak ingat akhiratnya. Sama sekali tidak beramal untuk akhiratnya. Yang dikejar dunia, dunia, dunia. Pagi, sore, pagi, siang, malam, sore. Terus dunia yang dipikir dunia, dunia, dunia. Maka ketika sudah sampai, ruh itu di kerongkongan. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Yang selama ini aku tinggalkan, kata orang-orang kafir tersebut. Menyesal dia. Ketika sudah mau menuju akhirat, dia mau beramal. Telat sudah, terlambat sudah. Ketika sudah datang yaumul akhir, hari akhir bagi dia, baru dia menyesal. Ingin beramal, telat dan terlambat ini ya. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang kafir ya. Ikhwati fillah rahimani wa rakumullah jami'an. Seorang mukmin jangan juga menyesal karena kurang semangat di dalam beramal soleh. Dan Allah sebutkan ini semuanya ya. Ketika sudah datang azab Allah, datang tanda-tanda hari kiamat, baru dia beriman. Yang ketika itu imannya sudah tidak bermanfaat lagi. Atau datang kematian, dia baru masya Allah semangat untuk beramal. Ketika sudah datang kematian, masya Allah berwasiat ya. Tolong harta ini diserahkan kepada si fulan, atau ini digunakan untuk bangun masjid ya. Sudah berwasiat ya. Berwasiat ketika mau meninggal ya. Ingin tobat ya. Dari maksiat-maksiat yang dia lakukan ya. Ketika hidup yakni sulit untuk bertobat dia ya. berat untuk bertobat ya. Tapi ketika mau meninggal, baru dia akan bertobat. Tapi bertobat ketika itu tidak bermanfaat lagi. Karena sudah harus sampai di kerongkongannya. Dan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Di dalam surat An-Nisa ayat 18. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara hadamul maut. Qala inni tubtul an. Ya. Bukanlah taubat itu, tidaklah taubat itu diterima bagi orang-orang yang melakukan kejelekan, keburukan, perbuatan dosa, sampai dia ketika datang kepadanya kematian, dia mengatakan inni tubtul an. Ketika datang kematian, baru dia mengatakan saya bertobat sekarang. Ini tobat yang tidak diterima. Karena ajal sudah tiba. Ya. Kalau ajal sudah tiba, ya jelas orang itu akan beriman. Ya. Akan beriman, akan menyaksikan nanti. Ya. Dan akan yakin nanti. Ya. Apalagi terjadi hari kiamat, wah tambah yakin dia. Ya. Yakin. Ya. Maka sering kita mendengar ya, ketika terjadi bencana ini, banyak disebut. Allah, Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ya. Ini mungkin dia mukmin betul-betul mukmin. Ada juga yang kafir ketika itu dia baru beriman. Tidak diterima iman yang seperti itu sudah. Ya. Kita sudah yang demikian. Ya. Kalau sudah datang kematian, ya, atau datang hari kiamat nanti, ya, ya. Jangankan hari kiamat gempa. Apa yang terjadi di muka bumi ini, gempa, tsunami, dan sebagainya itu, kita kadang mendengar jeritan-jeritan itu ya. Ingat, kalau sudah datang ajal, ingat, tobat tidak akan diterima. Ya. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga ketika datang hari kiamat, ya, lebih dahsyat lagi hari kiamat itu daripada musibah-musibah yang ada di dunia ini. Ya. Itu subhanallah ya. Betul-betul manusia ketika itu lupa sama siapapun, lupa sama pasangannya, lupa sama anaknya, lupa sama saudaranya, lupa ya. Dalam keadaan telanjang mereka enggak sempat melihat auratnya, lawan jenisnya, karena dahsyatnya hari kiamatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika datang hari kiamat ya, Allah jelaskan yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, ya ini maksudnya hari kiamat. Ketika datang hari kiamat tersebut, ya, maka la yanfa'u nafsan imanuha. Ya. Maka tidak akan bermanfaat lagi kepada jiwa, imannya jiwa tersebut. Yang tadinya kafir, dia beriman. Ketika terjadi hari kiamat tersebut, tidak bermanfaat lagi imannya ketika itu. Ya. Lam takun amanat min qabl. Yang dia, yang jiwa tersebut tidak beriman sebelumnya. Ya. Sebelum terjadi kiamat, dia tidak beriman jiwa tersebutnya. Maka ketika terjadi kiamat dia beriman, maka tidak bermanfaat lagi imannya tersebut kepada jiwa tersebut. Tidak bisa membelanya, ya. Tidak akan bisa menolongnya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Au kasabat ya. Fi imaniha khaira ya. Dan juga tidak bermanfaat lagi kepada kepada jiwa ya. Dalam keimanannya yang dia tidak melakukan kebaikan ya. Subhanallah ya. Orang mukmin ketika bermalas-malasan ya untuk melakukan kebaikan ya. Malas ya. Subhanallah. Ketika datang kiamat baru dia ingin melakukan kebaikan, enggak bermanfaat lagi kebaikan gitu itu. Walaupun dia bersedekah seluruh hartanya, ketika sudah datang hari kiamat maka enggak bermanfaat lagi itu semuanya ya. Nah, ini ikhwah. Ingat, karena dunia adalah darul amal. Ya. Sehingga yang tidak beramal merugi. Ketika datang kematian mau beramal, ya merugi. Dan akhirat bukan untuk beramal lagi sudah. Akhirat itu untuk diperhitungkan amalan-amalan dan akan dihisabnya amalan-amalannya. Ya'atifillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Ingat ketika datang kematian, ya, itu akan yakin seorang itu. Ya. Dia akan menyaksikannya. Kalau dia itu orang mukmin, ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Barra bin Azib, ya, ketika seorang itu mukmin meninggal dunia, ya, maka yang mendatangi orang mukmin tersebut adalah malaikat-malaikat yang putih wajah-wajah mereka ini, ya, dan yang putih pakaian-pakaian mereka ini. Dan juga mereka ini membawa kain kafan dari kain kafan jannah yang dilumuri minyak wangi dari minyak wangi jannah. Dan itu jumlahnya malaikat itu sepanjang mata dia memandang. Ini kalau orang mukmin meninggal dunia, ya. Kemudian datang malakul maut, ya, yang akan mencabut nyawa dia, kemudian duduk di atas kepala dia, ya. Kemudian dicabutlah, diperintahkan ruh tersebut untuk keluar. Ya ayyuhan nafsul thayyibah, ya, ukhruji, wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah kamu, ya. Maka keluarlah ruh tersebut, ya. Diletakkan di kain kafan yang dilumuri dengan minyak wangi dari jannah tersebut, kemudian dibawa ke atas langit, ya. Maka ditanya oleh penduduk-penduduk langit tersebut, wah ini ruhnya siapa? Disebutkan nama dia yang baik, ya, yang terbaik, ya. Oh ini ruhnya si Fulan bin Fulan. Disebutkan nama dia yang baik. Dibukakan pintu pertama, pintu langit tersebut, maka dibuka, diizinkan, terus dibawa sampai ke langit yang ketujuh. Ya. Dan setiap antara langit dan malaikat itu terus mengiringi malaikat-malaikat, mengiringi ruh tersebut, terus. Di antara langit satu dan kedua, dua dan ketiga, terus. Sampai berikutnya, terus mengiringi terus malaikat-malaikat itu. Sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah mengatakannya, letakkanlah catatan amalan hambaku ini fi illiyin, ya, di illiyin, ya. Kemudian ruh tersebut dikembalikan lagi ke kubur, ya. Sementara di kubur ini, ya, orang-orang yang yang mengiringi mayit tersebut sudah pulang semuanya, ya. Maka nanti ruh itu dikembalikan untuk dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian akan ditanya, man rebuk, ya. Kemudian akan ditanya, ma dinuk, apa agamamu. Dan akan ditanya, man hadal ladhi buista ilaikum, ya. Dan siapa orang ini yang diutus kepada kalian, ya. Yang ini ditanya tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya. Ini tiga pertanyaannya. Kalau dia mukmin, karena dia mukmin bisa menjawab itu semuanya. Karena dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan na'im al-qabr, mendapatkan nikmatnya kubur, ya. Dilapangkan kubur tersebut, ya. Kemudian, ya, dia bisa mencium bau jannah, melihat jannah, ya. Diperlihatkan memang jannah, ya. Mendapatkan baunya, ya. Maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya. Padahal dia mendapatkan nikmat di kubur, dapat nikmat, nikmat kubur, ya. Kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, akimis sa'ah. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat, ya. Tegakkanlah hari kiamat, karena dia sudah enggak sabar untuk menikmati jannah, ya. Padahal dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah, ya. Ini orang mukmin, ya. Dan ingat, sebelum itu dilapangkan dadanya, dilapangkan kuburnya, ya, mendapatkan nikmat kubur dia, ya, kemudian dia ditunjukkan jannah, kemudian datang, ya, kepada orang ini, ya, karena dia mukmin, yaitu seorang yang wajahnya baik, bagus, tampan, ya, pakaiannya bagus, ya, dan juga baunya bagus, ya, aroma, aromanya bagus, ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Absyir, ya, bergembiralah kamu, ya, dengan sesuatu yang telah dijanjikan kepadamu. Billadhi, ya, bilyaumil ladhi tu'ad, ya. Bergembiralah kamu dengan hari yang akan, yang telah dijanjikan kepada kamu." Ya. Subhanallah, ya. Baru setelah itu ditunjukkan jannah, kemudian dia mengatakan, "Ya Rob, akimis sa'ah, wahai Robku, tegakkanlah hari kiamatnya." Ini kalau orang itu mukmin, ya, meninggal, ya, dia akan melihat malaikat-malaikat sepanjang mata dia memandangnya, ya. Malaikat-malaikat bagus-bagus semuanya, ya, putih wajah-wajahnya, ya, dan membawa kain kafan yang dilumuri minyak wangi dari jannah, ya. Dan tadi orang tadi yang mengatakan bergembiralah kamu, ya, itu ditanya, "Siapa kamu, ya, yang kamu datang membawakan kegembiraan, kesenangan, ya?" "Aku adalah amalmu yang soleh, ya. Aku adalah amalmu yang soleh." Dan ini, ya ikhwah, penting terkait amalan. Karena akhirat itu adalah darul hisab wal jaza. Amalan dia yang bermanfaat nanti, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ketika seorang itu meninggal, mayit itu, "Yatsba'ul mayyita salasatun," kata Rasulullah, ya, yang akan mengiringi mayit, orang yang meninggal itu nanti, yang mengiringi kuburan itu salasatun, ya, ada tiga golongan. "Fayarji'u isnani," akan kembali dua golongan, "wayabqa ma'ahu wahidun," dan akan senantiasa menemani dia satu golongan ini. Kemudian, "yazba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu," yang akan mengiringi dia yaitu keluarganya. Ya, mungkin suaminya atau istrinya, anaknya, ya, kerabat-kerabatnya, ini keluarganya, ya, mengiringi dia. "Wa maluhu," hartanya akan mengiringi dia, yaitu mungkin dia punya budaknya, ya, laki-laki, budak perempuan, mengiringi dia juga. Dan yang ketiga, "amaluhu," amalan dia. Kalau amalan soleh, ya, akan mengiringi amalan soleh tersebut. Amalan yang khabis juga akan mengiringi juga amalan dia, mengiringinya semuanya nih. Kemudian ketika sudah sampai dikubur, ya, maka "fayarji'u ahluhu wa maluhu," ya, keluarga dan hartanya kembali, ya, tidak setia menemani terus ke kuburan, enggak mau dikubur, ya. Ya. Istrinya enggak mau dikubur, ya. Anaknya juga enggak mau dikubur, cuma nangis tok di atas kuburannya, ya, nangis tok. Enggak setia mengikuti sampai ke kuburan, ya. Dan yang tetap bersama dia adalah amalannya. Yang tadi itu mengatakan, "Aku adalah amalmu yang soleh." Itu kalau mukmin. Ya. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan kubur dan juga mendapatkan nanti kenikmatan yang ada di jannah. Ini amalannya. Di yaumil akhir itu tempat diperhitungkan amalan dan tempat dibalasnya amalannya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjaman atau turjuman tarjaman," boleh dibaca yang demikian, ya. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala seorang penterjemah pun, ya. Tidaklah seorang di antara kalian melainkan nanti akan sayukallimuhu rabbuhu, akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Yakni akan dimintai pertanggungan jawab atas amalan-amalan dia di dunia ini. Ya. Dan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Ya. Langsung Allah faham apa yang hamba ini faham apa yang ditanya oleh Allah dan Allah faham atas jawaban manusia ini. Ya. Kenapa kamu berbuat demikian? Bukankah telah datang seorang memberi peringatan kepada kalian? Ya? Itu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan akan dijawab oleh setiap hamba itu. Ya. Tidak ada penterjemah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi." Maka orang tersebut yang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat ke kanan. Ya. Dan tidaklah dia dapatkan kecuali apa yang dia amalkan di dunia ini. Ya. Wayandur as'ama minhu fala yara illa ma qaddama minhu. Illa ma qaddama. Dan dia melihat ke arah kiri, tidaklah dia mendapatkan kecuali apa yang telah dia amalkan. Wayanduru baina yadaih. Dan dia melihat ke depan, fala yara illan naro tilqa wajhi. Dia menghadap ke depan dan tidaklah dia melihat kecuali api neraka telah berada di hadapan dia. Yakni orang tersebut diadili oleh Allah, dimintai pertanggungan jawab atas amalan-amalannya. Di akhirat kelak, nanti di yaumul qiyamah. Dalam keadaan azab Allah siap untuk menghadapnya. Betapa mengerikan ini ya. Dan orang tersebut melihat ke arah kiri dan melihat ke arah kanan. Itu dia mencari sesuatu yang bisa ya, menolong dia. Yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ketika menoleh ke kanan, tidaklah dia dapati kecuali apa yang dia lakukan. Ya. Dia menghadap kiri, tidaklah dia dapati kecuali apa yang dia lakukan. Ya. Perhatikan di sini, amalan nanti ya. Di akhirat, yang bisa menolong seorang itu, yang bisa membantu seorang dari adab an-nar adalah amalannya. Ya. Ya. Ditanya gini-gini, dia bingung sudah di hadapan dia di an-nar ya. Dia menoleh ke kanan, tidak didapati kecuali amalan dia. Menoleh kiri, tidak didapati kecuali amalan dia. Ya. Jadi amalan ini yang akan memberikan manfaat kepada seorang ya. Balasan nanti ketika di akhirat. Ya. Ingat, yang mengiring mayit adalah amalan. Ya. Dan nanti yang seorang itu dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan-amalan yang dia lakukan di dunia ini. Ya. Kenapa kamu melakukan demikian? Ya. Ya. Akan ditanya itu semuanya. Ya. Ini nanti di yaumul akhir itu adalah tempat diperhitungkan amalannya. Amalan-amalan yang baik, yang buruk ya. Nanti seorang itu diperhitungkan. Jika berat amalan baiknya, beruntung dia. Ya. Jika ringan amalan baiknya, maka dia akan merugi ya. Nah ini ikhwan, di akhirat nanti ya. Dia akan diperhitungkan amalan-amalan tersebut dan akan diberi balasan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, kita pentingkan masalah amalan ini ya. Di dunia adalah kita beramal. Beramal soleh. Nah, tadi orang kafir, orang mukmin yang meninggal. Kalau orang sudah meninggal, Masya Allah, yakin dia. Maka ketika itu yang beriman, yang sebelumnya tidak beriman, tidak bermanfaat imannya. Ya. Yang tadinya dia itu malas-malasan untuk melakukan kebaikan, ketika itu datang kematian, dia bersemangat untuk melakukan kebaikan, tidak bermanfaat. Amalan baik dia ketika itu ya. Maka sebelum datang ajal, sebelum datang hari kiamat ya, maka kita hendaklah beramal soleh ya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah datangnya ajal atau ketika datangnya hari kiamat ya. Kalau sudah datang ajal, yakin seorang itu yakin akan beriman nanti ya. Jangankan orang-orang yang maksiatnya masih lebih ringan daripada Fir'aun. Fir'aun sendiri yang luar biasa kejahatannya ya. Ketika mendapatkan azab Allah sudah jelas dia akan meninggal, baru dia akan mengatakan beriman. Ya. Tapi sudah tidak bermanfaat iman ketika itu. Ya. Tidak diterima imannya. Ya. Adapun orang kafir, kata Rasulullah SAW, jika orang kafir itu meninggal, ya, maka akan datang kepada dia malaikat-malaikat yang buruk wajahnya. Ya, mengerikan. Ya. Membawa kain kafan juga, tapi dilumuri dengan bau busuk. Ya. Ini. Dan jumlahnya malaikat itu sepanjang mata dia melihatnya. Ya, ini banyak sekali. Ya. Maka malaikul maut datang kepada dia berada di atas kepalanya. Kemudian dicabutlah ruhnya. Ya. Maka ruh itu keluar. Ya. Kemudian diletakkan di kain kafan yang berbau busuk tersebut. Kemudian diangkat menuju langit tapi tidak dibukakan pintu langitnya. Dan Allah katakan, ya, letakkanlah catatan amalan hamba ini di sijil. Sijil. Yani kalau tadi di Illiyin, yaitu di langit yang ketujuh, kalau ini di bumi yang ketujuh. Begitu rendahnya. Ya. Na'udzubillah ya. Kemudian dikembalikan ruhnya kepada jasad orang tersebut yang sudah ada di kubur, ya, yang semuanya sudah pulang semuanya, tinggal amalan dia yang toleh tadi, yang buruk tadi, ya, yang menyertai dia karena dia tuh kafir, ya. Maka ditanya oleh malaikat tentang tiga hal dan tidak bisa menjawabnya. Saya dengar orang mengatakan demikian, saya katakan demikiannya. Yakni, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Maka disempitkan kubur dia ini sampai Rasulullah menggambarkan, yaitu tulang rusuknya itu seperti ini. Tulang rusuk kan gini, ya. Jadi gak bakalan anu ya Pak, kan gini, ya. Tulang rusuk ini. Ini tulang gak kayak gini kan ya kan. Tapi karena disempitkan-sempitkan akhirnya sampai seperti ini. Subhanallah. Ya. Disempitkan-sempitkan sampai tulang rusuk orang tersebut. Ya. Seperti ini kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu datang seorang yang amat buruk wajahnya. Ya, seorang yang amat buruk wajahnya, pakaiannya juga amat buruk, ya, baunya juga, push, bau yang na'udzubillah, ya, bau yang gak enak sama sekali, ya, ya busuk, ya. Kemudian dia mengatakan absyir billadzi, ya, kunta tu'atnya, ya ini bisu ya dengan kejelekannya, bima ya suruh ya dengan suatu yang menjelekkan kamu, afan bukan ya suruh ya suu ya dengan suatu yang memburukkan kamu, menjelekkan kamu ya. Nah, inilah hada yaumul ladzi kunta tu'atnya, inilah hari yang dahulu kamu disiapkan, dijanjikan untuk kamu ya. Subhanallah ya, ini orangnya. Yang kafir, ya, tidak percaya terhadap hari kiamat, ya, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan mendapatkan balasan ini, ya, mendapatkan adab di kubur ini. Ya. Kemudian setelah itu ditanya siapa kamu, ya, bertanya kepada orang yang buruk ini, ya, aku adalah amalanmu yang buruk, ya. Maka orang ini mengatakan, ya Rob, la tukimis sa'ah. Ya. Jangan kau tegakkan hari kiamat. Ya. Ya ini orang kafir mendapatkan adab di alam barzah tersebut, di kubur tersebut. Dia mendapatkan adab ya, yang amat dahsyat. Ya. Kemudian dia ditampakkan an-nar, baunya dan sebagainya sampai kepada dia. Ya. Subhanallah, jelas orang ini ketika melihat an-nar tersebut, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Ya. Kalau sudah tegakkan hari kiamat, dia nanti akan menuju kepada an-nar. Ya. Yang itu lebih dahsyat lagi adabnya. Ya. Ini ikhwah, orang kalau sudah meninggal, dia akan yakin nanti ya. Yakin nanti ya. Orang yang sudah yakin, oh ya benar ya, benar ya, benar ya. Otomatis nanti ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang kafir atau orang-orang yang dia kurang dalam amalan kebaikan, kemudian ketika datang kematian baru dia mau beramal kebaikannya. Mau bersedekah, mau ini, mau itu, tapi tidak bermanfaat lagi ketika itu ya. Ihwatifillah rahimani wa rahimakum jami'an ya. Sekali lagi ana ingatkan bahwasanya dunia ini adalah darul amal ya. Tempat untuk beramal. Dan Rasulullah sering mengingatkan tentang masalah ini ya. Badiru bil amal fitanannya. Bersegeralah kalian beramal karena fitnah ya. Kakita illailil mudlim, yang mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang kelam. Artinya semakin malam semakin gelap. Artinya semakin hari fitnah itu semakin dahsyat ya. Antum perhatikan fitnah-fitnah itu ya. Semakin dahsyat, semakin samar. Kalau kita tidak thalabul ilm ya, jarang hadir di majlis ilm ya, akan termakan dengan fitnah, otomatis itu sudah. Ya. Tahu-tahu wah kok gini, tahu-tahu kok gini ya. Kalau kita jauh dari majlis ilm atau kita jauh dari ulama kibar ya, kurang komunikasi ya, atau kurang mendapatkan info-info dari ulama kibar, akan terombang-ambing kita nanti ya dengan fitnah ini. Sebagaimana fitnah akhir-akhir ini, subhanallah ya, kita kalau sudah datang fitnah itu subhanallah ya, betul-betul orang yang cerdik itu hilang ya, kecerdikannya hilang ya. Orang yang berilmu hilang ilmunya ya. Masih dibela-bela. Sudah jelas seperti fitnah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi ini. Luar biasa fitnahnya ini. Dia mendolimi. Ya. Tulabul ilm bahkan mendolimi masyayikh. Ya. Dengan dituduh ya, so'afiqah. Ya. Orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang jahil ya. Zalim ya. Mentahdir tidak boleh menghadiri orang-orang yang dianggap su'afiqah ini ya. Diminta dalil-dalilnya, diminta buktinya ya. Gak bisa memberikan dalilnya. Sehingga nyari-nyari kesalahan ya. Coba perhatikan, nyari-nyari kesalahannya. Wah dapat ceramah ini, dapat ceramahnya di sini, dapat tulisan ini. Ya manusia ada kesalahannya ya. Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak bisa menjadikan seorang tersebut menjadi hizbi ya, yang harus ditinggalkan ilmunya. Ya. Bingung dia. Akhirnya mengadakan muhadharah yang isinya caci makian sampai subhanallah lepas sudah caci maki yang enggak ada buktinya, enggak ada apa-apanya. Cuma celaannya. Bukan ilmu ya yang disampaikan. Ketanya nanti. Ketika ditanya mandal nanti. Mentahdir dulu ketika ditanya dalilnya nanti. Baru setelah itu mengadakan muhadharah, dikiranya itu adalah dalil. Ternyata bukan dalil. Caci makiannya. Sampai menyebutkan, menuduh seorang ya, muslim ya. Dikatakan dia itu akhir ya. Dikatakan dia itu adalah pezina ya. Akhir itu kalau orang yang ngerti ya, faham itu lafaz yang soreh ya, lafaz yang jelas bahwasanya itu adalah bezina ya. Nah ini, tapi subhanallah ya, orang kalau sudah subhanallah ya terkena fitnah, wah sudah kadung membela orang yang salah ini, dicari alasan-alasannya ya. Akhir itu maknanya ini. Nah, padahal ulama kibar mengatakan akhir sudah begini ya, sudah jelas ya. Sampai subhanallah, nah, yang dituduh zina ini karena dituduh kehormatan ya. Ya jelas menuntut ya. menuntut, haknya dia ya. Kemamlakat Saudi yang menuntut ya. Maka diadillah Syekh Muhammad bin Hadi ini ya. Ketika dia menuduh seseorang, dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Kalau seorang itu menuduh seorang itu berzina, harus mendatangkan 4 orang saksi ya. Tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, Al-Quran sudah menjelaskan. Harus dicambuk dia. Ya. Dihukum had. Ya. Dicambuk. Yang kedua, tidak boleh diterima persaksiannya. Ya. Tidak terima sudah persaksiannya. Sudah. Yang ketiga, jelas nih dalam Al-Quran sudah. Ya. Dia dihukumi fasik. Ya. Sudah. Ini jelas Al-Quran seperti ini. Subhanallah ya. Pembela-pembelanya ini luar biasa itu. Sehingga menjadikan Syekh Muhammad bin Hadi ini sulit untuk bertobat ya. Karena dibela terus ya. Seolah-olah berada di atas kebenaran ya. Bahkan sudah dalam keadaan kondisi yang seperti ini ya. Gak bisa mendatangkan dalil dan dia sampai mengadakan muhadhar sampai mengucapkan kalimat. Seorang itu dikatakan akhir ya. Pezina dan tidak bisa mendatangkan bukti ya. 4 orang saksi. Subhanallah. Maka hukum hadnya adalah itu tadi. Ya, dicambuk. Kemudian di. Tidak diterima persaksiannya. Kemudian. Dihukumi sebagai orang yang fasik. Ya. Sudah gak boleh belajar sama dia sudah. Kalau sudah seperti itu ya. Tapi subhanallah. Si mukallidnya ini ya. Ini kalau fitnah datang ya kawan ya. Wah, macam-macam sudah ya. Ini si Muhammad ini seperti Imam Ahmad. Wah. Apa? Seperti apanya? Imam Ahmad itu membela sunnah. Ya. Di penjara, disiksa. Membela sunnah. Kalau ini zalim ya. Dia beda. Subhanallah. Ini tidak tahu nih. Ini kalau sudah fitnah datang. Subhanallah. Kenapa? Yaitu orang-orang yang seperti ini biasanya jarang tolebel ilm ya. Bahkan dia ini jarang berhubungan dengan ulama kibar. Ya. Fitnah nih wan, fitnah ya, subhanallah. Sejak awal sudah, ada saja nyari dalil-dalil bagaimana membela ya. Terjadi perselisihan antara Syekh Robi dengan Syekh Muhammad ya. Dalam mensikapi seorang dan itu sudah ada zaman dahulu ya. Ya kita enggak boleh melecehkan. Ya Syekh Robi alim. Syekh Muhammad juga alim. Ya. Masya Allah. Ya jelas beda ya. Dari sisi ketuaan jelas beda. Syekh Robi itu gurunya, ini muridnya. Ya. Jelas beda sudah ya. Subhanallah ya. Ya seharusnya murid yang ada bersopan itu ya datang pada gurunya. Benar enggak saya mentahdir ini? Nih, dalil-dalil saya seperti ini, Syekh. Kan seperti itu kalau beradab dia. Bahkan dipanggil, diminta ini, mendatangkan, dikatakan, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Subhanallah, ya. Mukallidnya ini, ya. Mutasibnya ini yang luar biasa, ya. Sehingga, bikin dia itu jauh dari tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin merasa benar, semakin banyak pendukungnya, ya. Subhanallah. Dan mereka ini semuanya tidak, kalau ada kesalahan pada saudaranya seharusnya kan dinasihatin. Ya. Ya, kalau dia salafi, bukan langsung ditahdir lah ya. Beda kalau itu al-bid'ah. Ya. Ya. Dinasihatin disampaikan, ini yang saya dapatin begini, begini, begini. Ya. Padahal dulu ya sama, Masya Allah ya. Tiba-tiba ditahdir. Ketika ditanya apa kesalahan saya, tidak disebutkan. Subhanallah. Ya. Baru nyari-nyari. Nanti. Setelah sekitar 7 bulan baru keluar muhadharah. Yang isinya celaan, caci makian. Dan sampai keluar kalimat. Yaitu menuduh seorang. Yaitu menuduh Abu Ayyub sebagai akhir pezina. Na'udzubillah min dzalik ya. Sehingga dituntut. Dan akhirnya ditegakkan hukum had pada dia. Maka dengan itu jangan menerima persaksian dari dia ya. Sudah selesai sudah ya. Dan Syekh Robi menjelaskan orang-orang yang membela dia terus ya, maka juga demikian juga ditahdir ya. Ya. Ditahdir ya. Jangan ambil ilmunya dari dia ya. Ini ikhwan, kalau sudah datang fitnah, maka kata Rasulullah badiru bil amal, bersegeralah kalian beramal, bersegeralah ya. Karena fitnah. Kata Rasulullah ya yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya ya. Seorang di pagi hari dia beriman karena dasarnya fitnah, di sore harinya telah menjadi kafir. Di pagi hari, di sore hari dia beriman, ternyata di pagi harinya telah menjadi kafir. Apa penyebabnya kata Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia telah menjual agamanya untuk meraih sekelumit dari dunia ini. Ya. Dan inilah ya, fitnah itu rata-rata datangnya dari dunia ini. Ya. Ingat, hati-hati ya, ikhwan. Dan Rasulullah telah mengingatkan kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian dari fitnahnya dunia dan waspadalah kalian dari fitnahnya kaum wanita. Hati-hati ya. Ya memang orang itu subhanallah ya. Pertama bukan karena manhajnya sesat, enggak. Rata-rata dari sisi dunia ini awalnya. Awalnya dari sisi dunia ya. Dunia itu macam-macam, bisa harta ya. Ya, bisa jabatan ya. Mansip, kedudukan ya, posisi ya. Karena tidak diposisikan ya. Tidak dimuliakan. Ini bahaya nih. Kemudian juga syuhroh, ketenaran. Ya. Ya. Riasah kepemimpinan, ya. Ingin jadi pemimpin. Ya. Ini dunia semua lah ya. Wanita itu jelas, ya. Harta itu jelas sudah ya. Tapi fitnahnya orang yang berilmu itu adalah masalah ini. Riasah ini ya. Ingin jadi pemimpin, ingin menjadi posisi dimuliakan, ini bahaya ya. Ketika melakukan sesuatu yang mungkar, saudaranya sayang sama dia, dinasihatin ya. Kalau orang itu betul-betul bersahabat karena iman, menerima nasihat tersebut ya. Dinasihatin menerima ya. Tapi subhanallah ya. Penyimpangan-penyimpangan. Awalnya tuh penyimpangan-penyimpangan mungkin dalam masalah sepele kelihatannya ya. Dinasihatin, tetap dinasihatin lagi, diingatkan lagi terus. Bahkan meningkat subhanallah. Akhirnya nanti meleset-meleset terkena manhaj juga ya. Tidak bergaul dengan orang yang baik, akhirnya bergaul dengan orang yang enggak baik ya. Rata-rata itu ya. Yang tadinya masya Allah ya bersama asatidah ya. Subhanallah, karena dinasihatin, karena sayangnya asatidah dinasihatin, dan nasihatnya asatidah bukan di depan umum ya, karena sayangnya ya. Masih terus ngisi daurah-daurah, masih ngisi ini, walaupun banyak kekurangan-kekurangan akhlaknya, adabnya, wah kalau dibeberkan malu kita ya. Tapi karena dia kadang ustaz ya, kita enggak boleh menyampaikan itu ya. Aib-aib dia. Jangankan ustaz, seorang mukmin saja enggak boleh ya. Dinasihatin di supaya kembali kepada jalan hak ya. Terus perlahan-perlahan subhanallah sampai terjadilah tahdir ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh masyayikh. Masyayikh itu masyaallah ya. Setiap yang ditahdir itu bukan udar gitu ya. Enggak ya. Dinasihatin. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi itu sudah dinasihatin berulang-ulang ya. Tapi tetap mendolimi ya. Ya. Kelihatannya mau tobat. Sama rata-rata mau tobat. Tapi subhanallah ya. Diajak untuk majelis sanggup dia. Mau datang. Tapi subhanallah membatalkan ya. Sudah banyak ya. Kedustaan-kedustaannya. Makanya Syarobi mengatakan, aku dulu mencintai dia ya. Tetapi sekarang dia telah berubah ya. berbuat zalim, dusta, segitu sudah. Ya. Maka kalau pujian-pujian sebelumnya memang ada ya. Tapi pujian itu karena kondisi dulu memang seperti itu kondisinya ya. Tapi ketika terjadi perubahan jangan diambil lagi nih ya. Mutasib-mutasib ini yang diulang-ulang dulu dipuji oleh si bin Bas, dipuji oleh ini. Itu dulu ya. Sekarang kalau tahu si bin Bas akan dicabut itu pujiannya ya. Ini ikhwan yang harus kita perhatikan masalah fitnah ini amat dahsyat. Setiap hari itu semakin hari semakin dahsyat fitnah itu ya. Dan sampai Rasulullah mengatakan seseorang itu yang tadinya muslim di pagi harinya ternyata di sore harinya telah menjadi kafir. Yang kafir yang di sore harinya menjadi muslim ternyata pagi harinya telah menjadi kafir. Sebabnya diantaranya ya yang utama ini yaitu yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Menjual agamanya, nah coba perhatikan, menjual agamanya karena ingin mendapatkan sekelumit dari dunia ini. Ini sebagai peringatan bagi kita ya, Juan, ya, jangan sampai kita ya, termakan oleh fitnah ini. Caranya bagaimana? Segera kita beramal. Kalau ada kesempatan beramal, beramal, beramal, beramal ya. Dan jangan sampai menunda-nunda amalannya. Ada peluang beramal, lakukanlah. Ada peluang lagi beramal, lakukanlah. Itu yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Beramal soleh. Ya. Karena dunia ini tempat kita untuk beramal. Kalau jiwa kita tidak disibukkan dengan amalan soleh, ya, maka jiwa itu akan menyuruh kita untuk melakukan amalan yang jelek. Ya. Perhatikan ini ya. Karena sifat jiwa itu inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Maka sibukkan jiwa kita untuk beramal soleh. Untuk ibadah. Kalau tidak, jiwa itu akan menyibukkan kita dalam kebatilan. Itu otomatis sudah. Gak mungkin jiwa ini akan nganggur. Gak mungkin. Kalau kita gak menyibukkan jiwa kita dengan amalan soleh, amalan taat kepada Allah, jelas kita nanti akan melakukan amalan kebatilan. Karena tidak akan nganggur jiwa ini. Dua diantara itu ya. Yaitu kita harus menyibukkan jiwa ini. Kalau tidak kita disibukkan oleh jiwa untuk yang batil. Ya. Nah, dunia tempat beramal. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk beramal soleh. Ya. Dan akhirat tempat untuk diperhitungkan amalan-amalan itu. Dan dibalasnya amalan-amalan tersebut. Ya. Jika seorang yang beriman, dia mendapatkan balasan atas keimanannya di dunia, maka balasan itu tidak ada artinya. Dalam artian, jika dibandingkan dengan balasan yang akan Allah persiapkan di akhirat kelak. Terlalu banyak, kalau kita baca dalam ayat maupun dalam hadis Nabi SAW tentang balasan orang-orang yang beriman ya, di dunia. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan di sini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, ya, perhatikan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka ini janji Allah. فَلَنُهِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Apa itu? Akan ditenangkan hatinya, ya, tentram, nikmat, ya. Itu sebagai balasan. Nikmat orang yang beriman itu nikmat, tenang hatinya, tentram hatinya, ya. Lapang dadanya, ya. Gak sempit dadanya, ya. Itu balasan di dunia. Enak kan hidup kalau tentram, tenang kan enak, ya. Enak, ya. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kata Allah, dan kami balas balasan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukannya. Jelas. Ini balasan nanti di akhirat lebih bagus daripada yang ada di dunia ini. Ya. Demikian juga sabda Nabi, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ya. Orang yang dijaga oleh Allah ini balasan lah ya. Kenapa Allah menjaga dia? Ya janjinya. Melalui lisan nabinya ini. Jagalah agama Allah, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Kalau seorang itu dijaga oleh Allah, nikmat. Ya. Ini balasan. Atas apa? Atas seseorang yang dia menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang menjaga agama Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah menjaganya, menjaga orang tersebut. Menjaga hartanya, menjaga badan dia, menjaga agama dia, ya. Dan dijaga agamanya seorang ini nikmatnya, nikmat. Dimudahkan dia untuk melakukan ketaatan, ya. Ya. Dimudahkan bagi dia untuk meninggalkan maksiatnya. Ini nikmat ya, karena Allah telah menjaga dia. Ini sebagai balasan atas penjagaan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat orang kalau sudah dijaga oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman ya, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni orang beriman dan bertakwa ya, maka kata Allah, aku kumandangkan, aku umumkan bahwasanya aku akan memerangi dia ya. Masya Allah, siapa yang akan bisa mengalahkannya? Kalau sudah Allah yang memeranginya. Nah ini sebagai balasan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia sebagai wali Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerangi orang-orang yang memusuhi dia. Nikmat ini ya. Kalau Allah sudah ya, menyatakan demikiannya. Dalam hadis qudsi tersebut. Ya. Ini sebagai balasan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan itu semuanya balasan yang di dunia itu, yang didapatkan oleh orang-orang beriman, itu tidak ada artinya dengan nanti yang Allah berikan di akhiratnya. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "A'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar." Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang mukmin, orang hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam dada seseorang. Ini kenikmatan yang ada di jannah. Antum mungkin melihat pemandangan, masya Allah ya. Nikmat, mungkin melihat anak-anak lucu-lucu, seneng antum ya. Ya, masya Allah. Apalagi anaknya soleh-soleh semuanya dan soleha dilihat, masya Allah ya. Seneng antum ya. Kesenangan itu belum ada artinya masih dibandingkan dengan kesenangan yang ada di akhirat kelak. Belum pernah terlihat oleh mata. Demikian juga belum pernah terdengar oleh telinga kenikmatan yang ada di jannah ya. Antum mungkin pernah mendengar ya, bacaan anak-anak antum yang masya Allah bagus, dia telah belajar tajwid ya, makhraj. Wah, mendengarkan bacaan Al-Quran nikmat antum ya, masya Allah. Ya. Tidak ada artinya itu masih, tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di jannah. Belum pernah terdengar oleh telinga. Atau antum punya bayangan, saya akan mendapatkan nikmatan jika saya memiliki ini dan begini dan begini, begini, begini, begini, begini. Dibayangkan gini-gini. Tidak ada artinya itu masih. Ya. Dengan kenikmatan yang ada di jannah. Ya. mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Ini kenikmatan yang ada di jannah. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Seandainya kita, ya ikhwan, mempelajari kitabullah dan sunnah nabi, ya, dipelajari tentang kenikmatan-kenikmatan jannah, ya, dari awal surat sampai akhir Al-Quran, ya, dipelajari, dikumpulkan semuanya, ya, tentang bidadarinya, tentang istana, tentang macam-macamnya di situ, makanan, minuman, semuanya sudah, ya. Dengar saja, membaca nih. Tapi nanti di jannah tidak ada artinya itu, ya. Artinya jauh lebih nikmat, ya. Berarti kan kita sudah mendengar, iya kan? Pernah melihat karena pernah baca. Pernah mungkin, oh berarti di jannah itu begini-gini. Pernah terbetik, ya. Padahal kata Allah, a'adattu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan bagi hamba-Ku yang soleh, yaitu kenikmatan yang ada di jannah, mala ainun ra'at wala udhun samiat wala khatara al-qalbi bashar. Dan untuk gambaran, saya pernah menyampaikan di majelis ini tentang rahmat Allah yang dibagi menjadi 100 bagian. Satu bagian Allah turunkan ke muka bumi ini, Allah tebarkan ke muka bumi ini, dan 99 bagian Allah tahan di sisinya. Satu bagian yang Allah tebarkan ke muka bumi ini, maka dengan satu rahmat Allah yang Allah tebarkan ke muka bumi ini, terjalinlah kasih sayang satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Ya. Adanya kasih sayang ayah, ibu, ya, kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, saudara sama saudaranya. Ini semuanya terjalin kasih sayang semuanya ini karena bagian dari satu bagian dari rahmat Allah tersebut. Ya. Binatang pun juga menyayangi, ya, anaknya, ya. Ini semuanya karena dibagi itu. Satu bagian ini ditebarkan ke seluruh bumi ini. Ya. Sampai binatang-binatang ternak pun juga tidak mau menginjakkan kakinya ke anaknya karena adanya rahmah. Ya. Yang itu bagian dari satu bagian dari rahmat Allah. Kata Rasulullah, فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ nanti ketika di hari kiamat, كَمَّلَهُ بِحَذِرْ رَحْمَةِ maka Allah sempurnakan rahmatnya tersebut. Kalau satu bagian aja ditebarkan seluruh dunia ini, ya. Masya Allah, ya. Kita saja kalau mendapatkan satu orang, ya, satu orang atau dua orang, tiga orang yang dia betul-betul sayang sama kita, ya, menyayangi kita, betul-betul tulus menyayangi kita, nikmat kita, ya kan? Dapat tiga orang saja sudah. Ketika sakit diperhatikan sama dia, ketika kita butuh ini, masya Allah, dilayani ini. Nikmat kan, ya? Ini sebagian kecil masih, bukan semuanya masih, ya. Nikmat ini sudah. Apalagi kalau satu bagian ini semuanya manusia ini sayang sama kita. Binatang-binatang pun juga tidak mau memberikan gangguan pada kita. Wah, nikmat ini. Ya. Gak bisa kita bayangkan satu bagian ini di dunia. Bagaimana nanti di yaumul kiamah. Kalau seratusnya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dibayangkan. Itulah kenikmatan yang ada di jannah. Ya. Ikhwatifillah rahimani wa qawma jami'an. Jadi, saya tekankan, kalau ada balasan atas amalan seorang, amalan soleh seorang di dunia ini, ya, maka balasan itu, ya ikhwan, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan balasan yang nanti akan diraih di akhiratnya. Demikian juga orang yang bermaksiat mendapatkan, ya, balasan terkadang. Ya. Ingat, balasan itu bukan balasan yang hakiki, ya. Belum ada apa-apanya jika dibandingkan nanti dengan balasan yang ada di akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah menimpa pada kalian melainkan disebabkan maksiat yang kalian lakukan. Disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Maksudnya ini maksiat yang dilakukan oleh kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan banyak kemaksiatan-maksiatan yang dilakukan oleh kalian. Tetapi Allah tidak mengadabnya. Tidak memberikan musibah. Ya. Perhatikan di sini. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menimpakan musibah itu disebabkan apa? Maksiat yang dilakukan oleh manusia ini. Ya. diberi balasannya, diberi musibah orang tersebut, itu sebagai adab di dunia. Tidak semua maksiat langsung dikasih adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dan Allah masih memberikan ampunan, pemaafan masih kepada yang lainnya. Kalau seandainya semua dosa yang dilakukan oleh manusia ini mendapatkan adab, ya, setiap dosa langsung diadab, maka tidak ada seorang pun yang akan hidup di muka bumi ini, ya. Tidak mungkin sudah. Binatang enggak ada, ya, yang akan bisa hidup, ya. Ini ikhwan, itu cuma sebagian aja, ya. Yang mana itu semuanya, ya, musibah-musibah itu sebagai peringatan supaya orang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, ya. Telah rampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia ini. Di daratan maupun di lautan. Jelas kan? Daratan bisa terjadi gempa, ya. Tanah bluk, bluk, rumah atau kampung langsung bles, ambles, ya. Di daratan. Maupun di lautan tsunami, ya. Tenggelam, itu semuanya musibah, ya. Di daratan telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan, itu disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia ini. Untuk apa? Untuk Allah menimpakan kepada sebagian amalan dosa yang mereka lakukan, ya, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada Allah. Jadi tujuan musibah-musibah itu supaya orang ini mau kembali kepada Allah. Diberi musibah ini, musibah itu, ya. Supaya orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu sebagai peringatan, bukan hakikat adab Allah, ya. Adab Allah nanti masih, ya. Di akhirat kelak, dan itu luar biasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un, ya. Dan kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka adab yang lebih ringan, bukan adab yang akbar, ya. Agar mereka mau kembali, ya. Adab-adab yang di dunia ini yang mereka alami, ya, itu masih Allah mengatakan adabul adna, adab yang paling ringan, itu masih paling ringan, ya. Bukan al-adabul akbar, bukan adab yang paling besar, tidak, ya. Itu adab yang paling ringan, ya. Benar-benar kami akan timpakan kepada mereka adab yang paling ringan, ya. Adab-adab yang ada di dunia ini, adab Allah, itu adab yang paling ringan masih. Bukan adab yang paling besar, ya. Di akhirat kelak, ya. Untuk apa? Yaitu la'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ikhwah, kita ingatkan bahwasanya dunia ini darul amal, wal akhirah darul hisab wal jaza, ya. Oleh karena itu, hendaklah kita di dunia ini banyak beramal soleh, ya. Dan insyaallah besok kita akan lanjutkan, ya, tentang masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk beramal soleh di dunia ini, dan memberikan balasan di akhirat nanti dikelak di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.